Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah wal akhwat wal talabah wal talibat, hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatannya kepada kita semua. Dan di antara keutamaan Allah serta karunia-Nya kepada kita di saat-saat ini adalah Allah berikan keutamaan kepada kita dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini termasuk kenikmatan, termasuk fadilah yang Allah berikan kepada kita. Saking rahmatnya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah kasih, Allah berikan momen-momen seperti ini yang di dalamnya Allah lipat gandakan amal soleh kita. Maka ini merupakan fadilah yang patut untuk disyukuri oleh kita bersama. Tentunya dengan cara menjaga momen-momen ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Walaupun di waktu-waktu lainnya pun kita harus berbuat yang bermanfaat, namun di momen-momen seperti ini kita tingkatkan lebih daripada biasanya, daripada di hari-hari lainnya. Nah, bulan Dzulhijjah Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir, beramal saleh padanya. Nah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang berbilang. Diterangkan para ulama, ayyam ma'dudat, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam ayat lainnya juga Allah mengatakan, liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang maklum, di hari-hari yang difahami, dimaklumi. Apa hari-hari yang dimaklumi? Para ulama menjelaskan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, bahkan lebih dari itu Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal fajri wa layalin ashri wasyafi wal watri, demi waktu fajar dan malam yang 10. Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan walayalin ashr dengan al ashrul uwal min Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyafi wal watri, lebih khusus lagi Allah bersumpah dengan asy-syafa' wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Di antara para mufassir menerangkan asy-syafa' genap adalah yaumun nahri, hari nahar, hari penyembelihan, di tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watri dan ganjil, yakni hari Arafah. 6. Dua hari yang mulia di dalam 10 hari yang Allah muliakan, bulan Dzulhijjah. 6. Bahkan Allah sangat menyenangi amal saleh yang diperbuat di dalamnya, sebagaimana hadis yang masyhur, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada di antara hari-hari yang ada yang amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah tidak bisa jihad fi sabilillah membandingi, menyeimbangi pahala amal saleh di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama tersebut? Qala wal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah enggak bisa menandingi pahala amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika syai'un, kecuali orang yang keluar bertempur di jalan Allah dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hartanya hilang di medan jihad, nyawanya pun hilang, mati di medan jihad. Ini yang bisa menandingi amal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka min a'zamil qurubat, di antara sebesar-besar, seagung-agung ibadah mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Di malam hari ini, talabul ilm, belajar ilmu, majelis ilmu. Maka kita berharap majelis kita di malam hari ini Allah catat pahalanya berlipat ganda. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada pelajaran 6. Sudah punya kitab? 6. Sudah punya? 6. Alhamdulillah yang sudah punya bisa sambil menyimak dan lebih fokus belajarnya insyaallah. Yang belum punya bisa diusahakan untuk kedepannya. Bisa dengan fotokopi, atau mungkin kalau bisa diusahakan punya lebih harta, bisa membeli kitab aslinya, itu lebih menambah kita untuk lebih bersemangat belajar. Pegang kitab, insyaallah kitabnya tidak tebal, tipis, hanya beberapa lembar. Enam. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Naam. Telah kita pelajari beberapa fawaid dan pelajaran padanya, di mana bahwasannya kemudahan itu akan membarengi, akan mengiringi kesulitan yang kita dapatkan. Kita mendapat kesulitan maka di balik itu ada berbagai kemudahan yang Allah siapkan. Allah sebutkan kesulitan dengan konteks ma'rifat. Konteks ma'rifat dengan alif lam, kalau dalam bahasa Arab, kata yang beralif lam itu diartikan, andai kita mengatakan baitun, rumah. Tapi kalau kita tambahkan alif lam di depannya, al baitu, rumah itu, sudah di tertentukan, tertuju. Tapi kalau belum ada alif lamnya, rumah, rumah yang mana? Banyak rumah di sini. Rumahnya fulan, rumahnya fulan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anna ma'al usri yusran. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu, satu kesulitan, yusron, ada berbagai kemudahan. Naam. Maka sebagaimana wasiatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita harus meyakini itu dan beriman padanya dan menanti adanya jalan keluar dari kesulitan yang kita rasakan. Naam. Kita lanjutkan setelah Syekh Rabi menerangkan bahwasannya sabar adalah habsun nafs, menahan jiwa untuk taat, untuk menjauhi maksiat, untuk berada di atas musibah, menjalani musibah yang Allah berikan kepadanya. Qala fadzalika yansha'u 'anil imani li'annahu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan hal itu muncul dari sebuah keimanan. Bisa bersabarnya orang itu karena dia beriman. Semakin kuat keimanannya, semakin kuat kesabarannya. Semakin kuat kesabarannya, semakin yakin dia, semakin kuat dia dalam menghadapi berbagai rintangan. 6. Qala falladhi yu'minu bi anna Allah. 6, yang punya kitabnya dilihat halaman 24. Falladhi yu'minu bi anna Allah huwa alladhi qaddara kulla shay'in khairan kana aw sharran. Falladhi yu'min bi anna Allah huwa alladhi qaddara kulla shay'in khairan kana aw sharran. Maka siapa yang beriman bahwasannya Allah, dialah yang menakdirkan segala sesuatu, dialah yang menakdirkan, menentukan segala sesuatu, khairan kana aw syarran, baik perkara yang bagus ataupun perkara yang jelek, semuanya di atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la radda lima qadah. Dan bahwasannya tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah putuskan, tetapkan. Dan ini makna ucapan kita ketika menghadapi cobaan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal amru mahsumun. Al-amru mahsum. Segala perkara telah Allah takdirkan, telah Allah putuskan. 6. Qala wala yastati'ul basharu ay yaruddu shay'an qadahu Allah. maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak sesuatu pun yang telah Allah putuskan. Nah, semuanya sesuai dengan alur yang Allah tetapkan. Waktunya, tempatnya, apa yang akan terjadi, siapa yang akan mendapatkannya, dan lain sebagainya. Fayazdadu imanan wa yaqinan bisabrihi wa imanihi. Maka bertambahlah keimanannya dan juga keyakinannya dengan kesabarannya dan juga dengan keimanannya. Semakin dia beriman, semakin dia bersabar, maka semakin bertambah keimanannya dan semakin yakin dia. Li'anna al-imana yazidu wa yanqus. Orang yang beriman dan bersabar, dengan kesabaran itu akan bertingkat, akan meningkat, bertambah keimanannya dan keyakinannya. Semakin dia bisa bersabar. Nah, maka sabar ini butuh perjuangan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, ya, dia punya kemauan untuk bersabar dan dia berusaha untuk bisa bersabar, yusabbirullah, Allah akan berikan padanya kesabaran itu. Allah bantu dia untuk bersabar. Naam. Dan sabar atau sabar merupakan sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Orang yang diberi kesabaran sama Allah itu merupakan pemberian terbaik. Pemberian terluas. Orang yang sabar, dunia atau musibah yang dia rasakan yang mungkin bagi orang lain sempit, bagi dia terlihat apa? Lapang. Pemberian yang paling baik dan paling luas yang Allah berikan pada seorang hamba apa? Sabar. Yang diberi kesabaran, maka dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Qala fa inna hadzal imana عند حدوث الأقدار والنوازل والكوارث. من الموت وغيره إذا لجأ العبد إلى الإيمان. Dan sesungguhnya keimanan ini ketika terjadinya takdir-takdir Allah, begitu pula an-nawazil, berbagai peristiwa-peristiwa, wal-kawarid, bencana-bencana, minal mauti wa ghairihi, apakah itu kematian ataukah selain kematian, musibah yang menimpa tadi, baik kematian yang menimpa keluarganya ataukah kematian yang menimpa temannya, karib kerabatnya, sahabatnya, dan lain sebagainya, ataupun musibah yang lainnya. Jika seorang hamba kembali kepada keimanan dia bahwasannya tidak ada, bahwasanya apa-apa yang Allah kehendaki karena akan terjadi, dan yang tidak ia kehendaki maka tidak akan terjadi, jika dia kembali kepada keimanan terhadap perkara ini, Naam. Dan bahwasannya ini semua merupakan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Dia yakini, maka ini semua akan membuat imannya bertambah. Ditimpa musibah malah bertambah keimanannya. Dia bisa bersabar dan dia tahan jiwanya. Dengan itu dia merasakan apa? Iman yang bertambah. Qala bis sabri yazdadu aidan imana. Atau imanu, dan dengan kesabaran akan bertambah pula keimanannya. As-sabru aidan min a'malil qulub. Sabar itu juga termasuk amalan hati. Ya. Sabar itu merupakan amalannya hati. Hati itu bisa beramal. Tawakal, ya. Khauf, takut, berharap. Meminta tolong, mengharap barokah. Dan termasuk sabar, ini diantara bentuk amal-amalan hati. Iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Apa ucapan hati? Kalau tadi amalan hati yang kita bahas, sekarang ucapan hati. Apa ucapan hati? Niat. Niat amalan hati. Artinya hati itu sedang beramal. Tapi kalau ucapan hati apa? Ucapan hati itu menyangkut keyakinan. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman ada yang surga, ada yang neraka, beriman bahwasanya Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan lain sebagainya. Maka ucapan hati ini berkaitan dengan apa? Keyakinan. Ucapan lisan ma'ruf, ya, ucapan lisan. Bertakbir, bertahmid, berdoa. Menyampaikan ilmu, membaca Al-Qur'an dan berbagai amalan ucapan lisan. Adapun amalan, ada amalan hati dan ada juga amalan jawarih. Ada amalan hati, ada juga amalan jawarih. Amalan hati apa? Tadi, sabar, tawakal, beristi'anah, beristighatsah. Dan lain sebagainya, ini amalan hati. Amal jawari apa? Salat, tawaf, ya, yang berkaitan dengan apa? Anggota badan. Menulis. Baik. Maka sabar termasuk amalan hati. Fayazdadu imanuhu, maka bertambahlah keimanannya. Artinya di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ditimpa musibah kemudian dia kembali kepada keimanannya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dia yakini itu, dia akan mendapatkan kesabaran. Allah bantu dia untuk apa? Bersabar. Karena dia yakin, dia imani, enggak ragu-ragu dia. Beda halnya sama orang ragu-ragu. Ah, masa sih? Masa begini, masa begitu, ragu. Bagaimana dia mau bersabar kalau ragu? Harus yakin, harus dengan iman. Naam. Maka dengan keyakinan, dengan ini semua bertambah keimanannya. Ketika dia yakin, dia akan bersabar. Dengan kesabaran pun bertambah juga keimanannya. Ini makna keterangan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Qala falnakun minas sabirina fi hadhihi al-ahwal. Maka hendaknya kita menjadi golongan orang-orang yang bersabar pada kondisi-kondisi ini. Pada urusan-urusan ini, perkara-perkara tersebut, bersabar. 6. Sabarun ala ta'atillah. Bersabar atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nanti kita akan mendengarkan hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala yang menunjukkan orang yang bersabar akan menikmati amal ibadahnya, akan menikmati apa namanya perbuatan dia meninggalkan maksiat atau menghadapi takdir misalkan. Dengan kesabaran dia menikmati. Naam. Qala as-salati, as-sawmi, az-zaka, al-hajj, zikrillah, tilawatil Qur'an. Baik ketaatan salat, puasa, zakat, haji, zikrullah dan membaca Al-Qur'an. Maka semua ketaatan tersebut, baik yang wajibnya maupun yang mandubnya, yang sunnahnya, maka kita diperintahkan untuk bersabar di atasnya. Sabar. Yastakthir min ta'atillah wa yahmil nafsahu 'alayha. Memperbanyak ketaatan kepada Allah dan mengemban jiwanya untuk terus taat. Untuk terus kuat dalam menjalankan ketaatan tersebut. Wa yasbir ala alamil masyaqqah. Dan dia bersabar pada hal-hal yang menyakitkan, yang menyulitkan dia. Ya, namanya perjalanan hidup seperti itu. Tidak ada di dunia ini yang namanya tetap gembira, terus senang, terus begitu pula sebaliknya. Enggak ada yang susah, terus ada kalanya dia senang, ada kalanya dia gembira. Begitu terus berputar. Nah, maka begitupun ketika melakukan ketaatan, menghindari maksiat, ada saja, dan itulah fitnah, ujian. Dunia ini merupakan darul ibtila, tempatnya ujian. Mau raha, mau istirahat, di surga. Di sini kita berjuang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lainnya. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia, semua manusia di dunia ini yaghdu, berpagi-pagi keluar, beraktivitas, sedang berusaha semuanya. Fabai'un nafsah, maka dia jual jiwanya. Maka di antara manusia ini ada yang mu'tiquha, ada yang mubiquha. Ada yang menghancurkan jiwanya, ada yang menyelamatkan, membebaskan jiwanya. Nah, yang mau taat, yang mau menjalani perintah Allah, maka inilah golongan yang mu'tiq, yang membebaskan jiwanya, dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak mau taat, maka inilah yang namanya apa? Mubiq. Dia jual jiwanya dan dia hancurkan jiwanya. Nah, maka Allah Maha Kaya. Yang mau beriman, tafadhal. Yang mau kufur, yang enggak mau taat, silakan. Tapi ingat, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala wal mu'minu qawiyul iman yatalazzaz bi ta'atillah. Seorang mukmin yang kuat keimanannya, dia akan merasakan, dia akan berlezat-lezat, dia akan menikmati ketaatannya kepada Allah azza wajal. Bukan dengan tekanan, ya. Ditekan, didesak, maka orang yang kuat keimanannya akan apa? Akan merasakan kelezatan, akan berlezat-lezat dengan ketaatan tersebut. Maka di antara manusia dalam sebuah hadis disebutkan, di antara mereka ada yang diajak itu dengan as-salasil, dengan rantai-rantai, ditarik, ya, harus digendong, harus diginikan dulu baru mau ikut, baru mau masuk Islam. Itu diantara kondisi manusia, diajak kepada ketaatan harus dengan paksaan, harus dengan diperangi misalkan. Maka yang kuat keimanannya, dia akan merasakan apa? Kenikmatan yang terdapat pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan penyejuk pandanganku pada salat. Tentram, nikmat ketika salat. Dan dijadikan penyejuk pandanganku dalam ibadah salat. Merasakan kenikmatan. Nah. Qala wa yatalazzaz bis-shiyam. Dan dia berlezat-lezat dengan puasa. Maka di sini diingatkan bagi kita semua untuk terus mengikhlaskan niat ketika sholat, ketika berpuasa. Jangan puasanya, jangan sholatnya karena terpaksa. Jangan melakukan ibadah-ibadah sunnah karena terpaksa. Baik sholat-sholat sunnah ataukah puasa-puasa sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, jangan karena terpaksa. Ini menunjukkan lemahnya iman. Orang yang kuat imannya, dia nikmati ibadahnya. Nah, jangan karena terpaksa. Ini nasihat buat kita semua. Qala wa yataladzadz bil jihad. Begitu pula dengan jihad. Wa yataladzadz bi kulli ta'at alaihi salatu wassalam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berlezat-lezat dengan berbagai ketaatan yang ada. Bukan cuma sholat, tapi juga puasa, jihad, bersedekah, dan berbagai hal lainnya. Dan beliau alaihi salatu wassalam pun orang yang bersemangat dalam mengajarkan ilmu. Orang yang bersemangat dalam belajar. Loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar. Sama siapa belajarnya? Sama malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun itu Jibril datang 2 kali. Di mana di saat-saat sebelumnya 1 kali datangnya. Qala lidza kana ajwadan nasi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan. Orang yang paling suka memberi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwat minar rihil mursalah. Lebih dermawan dibandingkan angin yang dihempaskan. Bagaimana kuatnya angin yang dihempaskan? Sangat cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Dalam masalah apa? Kedermawanan. Ya talazzaz bil infaq. Beliau berlezat-lezat dengan ibadah infak, memberi. Naam. Kata Abu Dzar dalam ucapan Syekh Rabi' Habibullah Ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis. Qala Abu Dzar, berkata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratil Madinah 'isha'an. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah padang pasir, di sebuah tempat di kota Madinah yang banyak batu-batu hitam. Karena batu hitam ini seperti batu yang terbakar, maka dinamakan tempat itu dengan Harrah. Ya. Ada batu-batu hitam yang seperti terbakar. Sehingga dinamakan apa? Harrah. Isya'an, di waktu Isya. Wa nahnu nanzuru ila Uhudin, dan kami melihat ke arah Gunung Uhud. Naam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar. Qala qultu labbaika ya Rasulullah. Aku pun menjawab, labbaika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ma uhibbu anna uhudan dzaka indi dzahabun amsa tsalitsatan indi min hudinarun. Tidaklah aku suka bahwa Gunung Uhud itu aku miliki berupa emas. Ya. Tidaklah aku sukai Gunung Uhud itu menjadi emas untukku. Kemudian berlalu 3 malam. Ya, Gunung Emas tadi berlalu 3 malam. Hingga ketika malam yang ketiga, hanya tersisa 1 dinar. Gunung yang besar tadi berupa emas. Kemudian di hari ketiga tinggal apa? 1 dinar. 1 keping emas. Kemana tadi yang banyak tadi itu? 6. Illa dinaran ursiduhu lidainin. Kecuali jika dinar itu aku persiapkan untuk hutang. 6. Artinya apa? Jika tersisa 1 dinar dari Gunung Uhud emas, kalau bukan karena itu untuk hutang, aku akan berbuat begini, kata Rasulullah. Ini, kasih. Illa an aqula bihi fi ibadillah hakadha hatha baina yadayhi wa hakadha an yamini wa hakadha an shimalih. Kecuali aku akan apa? Lakukan ini. Akan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh beberapa orang, "Ya Rasulullah, kami minta ini, kami butuh ini." Dikasih. Minta ini lagi, butuh, dikasih lagi. Sampai habis yang Rasulullah miliki. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, dan ini merupakan qudwah kita. Laqad kana kum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh-sungguh telah terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, tauladan yang bagus, tauladan yang baik, yang indah. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang berharap bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, penuh dengan rahmat, keridhaan, dan hari akhir. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, pertemuan yang diridhai, maka hendaknya dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswahnya. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sebelum itu kita ingatkan kembali untuk pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari di murojaah. Agar apa? Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang rusuh, yang kokoh. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.